bagaimana seharusnya seorang istri bila menghadapi seorang suami yang serba menyalahkan dan suka marah-marah, biarpun itu hal-hal kecil. Memang ada orang begitu. Ada seperti itu. Cuman biasanya, ini kaidah ya ibu, kaidah menyalahkan orang itu koreksi diri. Ada suami suka marah, itu juga ada sebabnya kadang. Memang istrinya bikin pegel. Ya. Jadi jangan mudah disalahkan suami dulu. Gimana? Disuruh yang ini enggak? Ini. Sehingga karena sering banyak salah itu akhirnya apa? Menghadapi istri mukanya muka salah terus. Suruh batin kopi, lupa. Suruh nyuci baju, jemurannya suruh ngangkat, besok dipakai ke kantor, lupa kehujanan lagi. Sepatunya neng masukin nang, kena hujan, bawa sambal lem. Kamu ini gimana? Cepet-cepet. Jadi semuanya dikit-dikit mah marah. Bisa saja seorang istri memang mukanya ngundang amarah. Padahal sebenarnya istri itu lembut menjadikan suami tersenyum terus. Lah istri kayak begitu. Ada, cuman koreksi dulu. Makanya kalau ada suami begitu, koreksi dulu. Mohon maaf, ada sebagian istri yang gak peduli sudah menjadi suami istri, yang menjadi istri kok di akad nikah. Tidak melayani secara benar. Mulai dandan dan sudah gak peduli. Wah, modelnya kayak tidak karu-karuan sudah. Yang cantik saja acak-acakan juga sebel kok. Apalagi yang ini yang pertama. Jadi jangan mudah-mudah menyalahkan suami. Suami itu mohon maaf, ada mohon maaf. Banyak sebab dia suka marah. Satu diantaranya urusan syahwat. Yang kadang tidak terpenuhi. Bisa naik pitam seorang suami. Maka pelayanan yang baik. Jangan beralasan sakit, alasan ini. Ntar dulu. Sudah kita ajarkan waktu itu bahasanya. Untuk memuaskan sang suami, mungkin Anda dalam keadaan haid. Tidak harus melalui tempat tersebut. Akan tapi dengan kelihan seorang istri. Memasukkan haram. Tapi mungkin dengan kepandian. Di antaranya itu. Sehingga apa? Ini tidak dibutuhi. Ini. Jangan banyak menuntut juga. Jangan banyak menuntut. Tapi wahai para suami. Istri itu lembut. Kalau menundukkan istri pakai marah-marah, mak. Ini laki-laki yang bodoh. Tidak punya kelihan dalam seni bercinta itu. Guayanya tok laki-laki pelindung. Pengayom. Yalah. Sama istri aja perlu marah-marah. Kenapa harus marah-marah? Istri itu disanjung runtuh, dimarah tambah kaku. Nabi yang ngajarkan. Istausu binisa'i khair, kalau urusan dengan perempuan yang baik. Sebab digambarkan seperti tulang rusuk, paling ujung bengkok. Kalau dikerasi patah, dibiarkan bengkok. Makanya dengan kelembutan. Lali. Kalau sudah dengan marah-marah kekerasan, sudah bukan seorang suami, gak sadar dia. Nundukkan istri saja harus pakai amarah. Baik. Makanya ini harus belajar dua-duanya. Gimana menyelesaikan? Selesaikan bareng-bareng, berdatang kepada seorang penengah. Ada apa sebabnya? Makanya ini adalah solusi dulu. Kita tidak bisa menyalahkan suaminya. Tapi bisa saja istrinya. Katanya saya sudah benar bu ya ini. Ujungnya ini. Suami saya jarang sholat. Salah pilih namanya. Udah tahu jarang sholat, kenapa nikah? Ini lanjutannya apa? Padahal suami saya Islam tadi tidak pernah menjalankan syariat. Ini salah pilih tuh. Makanya milih itu benar. Itu ada jawabannya. Gimana Buya, saya terlanjur salah pilih. Ya sudah ngaji bareng di sini, nanti akan benar semuanya. Ngaji bareng, ini salah pilih ini. Ini bukan salah pilih semuanya ini. Maksudnya yang salah pilih diajak ngaji. Jangan yang ngaji berarti salah pilih, bukan. Itu adalah pemahaman mantek yang salah itu. Jadi yang salah pilih cepat ngaji bareng. Ini belajar bareng. Ngaji, ketemu. Nanti saling mendengar nasihat. Baik, itu saja insyaAllah. Semoga semuanya indah. Ibu, jalankan tugasmu sebagai seorang istri yang benar. Dandanannya jangan waktu ngaji. Waktu di rumah itu dandan yang benar. Baju yang bagus-bagus. Jangan baju yang bagus untuk pengantin. Untuk pengajian. Suaminya kasih baju robek, bau bawang. Baju dari sawah dari sini. Ini ya. Ini yang benar ya. Kemudian para bapak-bapak tolonglah. Pengayom itu harus punya jiwa ngayomi. Ngayomi. Dalam keadaan apapun tetap ngayomi. Dalam marahnya pun ngayomi. Ada seorang istri mungkin berkata, aku kangen dengan marah suamiku. Karena marahnya adalah indah. Marahnya tidak dendam. Suami marah, tapi tidak dendam. Marah hari itu, berat marahnya. Akan tapi setelah itu apa? Di saat lihat istrinya menangis, istrinya minta maaf, selesai. Bahkan mungkin akan diberi hadiah lebih dari sebelumnya. Itu suami yang baik. Jangan dendam, kemarin gitu gini lagi ya? Sudah selesai, kemarin gini lagi, oh diulang lagi. Innalillah, ini model laki-laki apa ini? InsyaAllah ahli surga semuanya. Indah semuanya. Bahagia semuanya.